Ba'ad halaman 73. Nah, pada dibaca di sini Syekh Ismail. Matanya dulu ya. Lihat, perhatikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min dhalika ma tamayyazu bihi ala ghairihim. Ya, maka di antaranya adalah yang dapat membedakan, yang dapat memilah-milah ya mengenai riwayat-riwayat tafsir ini dari selain mereka. Beliau menyatakan wa ulama ul Madinah fi tafsir mithlu Zaid bin Aslam. Ulama Madinah dalam tafsir misal Zaid bin Aslam, kemudian alladhi akhadha anhu Malikun at-tafsira, yang Al Imam Malik mengambil ilmu tafsir dari beliau, juga akhadha anhu Aidan ibnu, juga mengambil dari Zaid bin Aslam putra Imam Malik yaitu Abdurrahman dan juga Abdullah bin Wahbin. Abdullah bin Wahbin murid dari Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ya, kemudian beliau menyatakan wal marasilu, itu jamak dari mursal. Marasil adalah jamak dari mursal. Ya. Kalau ditanya itu apa mursal? Mursal itu isim maf'ul dari arsala yursilu mursal, yang dilepas. Itu hadis mursal menurut istilah hadis yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Ya, bila dia menyatakan qala Rasulullah, raaitu Rasulullah dan yang lainnya. Nah, ini simpelnya demikian. Ya. Kecuali nanti dikecualikan pada kasus ya menantu Abu Hurairah yang sangat terkenal. Nah, Ibnu Musayyab. Ya. Intinya mursal itu adalah manasabahu at-tabi'i. Itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in oleh para tabi'in ya alladzi sami'a minas sahaba, yang mereka mendengar dari sahabat radhiyallahu anhum ila nabi. Mereka para tabi'in menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, ya, berupa sabda Nabi, perbuatan Nabi, perkara kemudian dan yang lainnya. Adapun kalau mursal sahabi nanti itu ya ada pembahasan khusus mengenai hal ini. Nah, kemudian wal marasil dan hadis-hadis mursal idza ta'addadat turquha, apabila jalurnya itu ta'addadat beragam, wa khallat minal muwatta'ati, dan dia ya khallat dia terbebas dari kesamaan. Muwatah masdar dari wata'ah. Ya. Au ittifaqan bi ghairi qasdin, dan dia tidak memiliki kesamaan secara sengaja. Kanat sahihatan qat'an, maka riwayat mursal tersebut sahih secara pasti. Kemudian Fa inna naqla ima ayyakuna sidqan mutabiqan lil khabar. Karena kutipan tersebut terkadang benar dan sesuai dengan khabar, dengan hadis. Wa imma ayyakuna kadiban ta'ammada sahibu al-kadiba au akhta'a fihi. Atau di mana pelaku dari mursal tersebut sengaja berbohong atau dia melakukan kesalahan di dalamnya. Fa mata salima min al-kadibi al-amdi wal khata'i kana qasdan wa bila raibin. Maka ketika kutipan ini, ya, dia selamat terbebas dari kedustaan yang sengaja, ya, atau dari kekeliruan, dia selamat dari kedustaan dan kekeliruan, maka dia jujur, maka dia benar, hadis tersebut sahih tanpa diragukan lagi. Nah, sedikit dibaca syarahnya Syekh Ismail. Rafa'aha alladhi rafa'aha ila nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yasma' minhu, atau allati rafquha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, rafa'aha ila nabi sallam man lam yasma' minhu. Nah, man itu man mausul fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari rafa'a. Terus min tabi au sahabi, min tabi'i au sahabi fal mursalu wa rafa'ahu at-tabi'i abis sahabi alladhi lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau rawa Muhammad bin Abi Bakr haditsan an-nabi, Muhammad bin Abi Bakr haditsan an-nabi sallallahu alaihi wasallam sammaynahu mursalan. Nah, hasbuk, tayyib. Lanjut, Edward. Li'annahu lam yasma' minhu qat'an. Fa Muhammad bin Abi Bakr wulida fi 'ami Hajjatil Wada'i. Wa ma'a dhalika qala ahlul 'ilmi inna marasila as-sahabati hujjatun. Wa amma mursalut tabi'in fattabi'u wa amma Oh, jadi mana? Wa amma mursalu tabi'i fattabi'una. Wa amma mursalu tabi'i fattabi'una yukhtalafuna. Faminhum man yukbalu mursaluhu waminhum man la yukbalu. Falladina tattabi'u arifa. Falladina tatabba'u. Falladina tatabba'u wa arifa annahu la yusibuna illa al-sahabi mislu Sa'id ibn al-Musayyib. Fa innahu qad qila innahu la yusibu illa Abi Hurairah. Naam. Wa yakunu mursaluhu sahihan wal ladina laysu ala hadhihi al-hali yang yunzaru bil mursali nafsihi idza ta'addadat turuquhu wa talaqqathu al-ummatu bil qabuli fa innahu yakunu sahihan. Fa mithalu dhalika hadithu 'Amr ibn Hazm anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-yamani kitaban fihi fihi zikru diyadi wa zakati wa minhu wa anna yamassa al-Qur'ana illa tahirun. Nah, kita baca syarahnya. Wal marasil, nah, tadi marasil paham, ya? Marasil, ya, di pelajaran Baikuniyah sudah pernah, ya, yaitu mana sabahu at-tabi'i, ya, ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang disandarkan oleh para tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Nah, kalau ada tabi'in berkata, qala Rasulullah, sementara dia enggak pernah mendengar dari Rasulullah. Ya enggak? Ra'aitu Rasulullah. Nah, ini makanya mursal. Hukum mursal dhaif. Ya, hukum mursal dhaif. Nah. Baik, kemudian maka marasil hal takunu sidqan am hal takunu sahihan am la? Kata Syekh Al-Utsaimin, apakah hadis mursal-mursal ini benar kemudian dia sahih atau tidak? Ya. Apa itu marasil? Hadis-hadis mursal adalah allati rafa'aha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yasma' minhu. Ini enggak hanya terjadi pada tabi'in, juga sahabat. Nanti ada namanya ya, mursal sahabi. Ya. Nah, kata Syekh di sini ya, mursal adalah allati rafa'aha ila Nabi man lam yasma' minhu, yaitu orang yang tidak pernah mendengar Nabi tetapi dia memarfukkannya kepada Nabi. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari klaim-klaim dia tadi, apakah itu berasal dari tabi'i atau dari sahabi? Maka mursal ialah ma rafa'ahu at-tabi'i aw sahabi alladzi lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mursal adalah sesuatu yang dimarfukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu pelakunya tabi'in atau sahabat yang dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata Syekh Muhammad ibnu Abi Bakar, ya, falau roa, seandainya Muhammad ibnu Abi Bakar meriwayatkan hadisan, sebuah hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menamakan dia sebagai hadis mursal. Kenapa? Karena dia tidak mendengar secara pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abi Bakar wulida fi ami hajjatul wada. Dia dilahirkan pada tahun hajjatul wada, tahun ke-10 Hijriah, menjelang wafatnya Nabi. Masa ia anak bayi bisa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya dia pun 2 tahun dihukumi tidak. Ya. Mursal. Kenapa? Karena yang diterima ialah kalau dia sudah mumayyiz. Ya, sudah mumayyiz. Sudah memasuki masa tamyiz, na'am, baru diterima. Ya, sebagaimana riwayat Al-Hasan, Al-Husain, ya, yang mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka belum balik tapi sudah ya memasuki jenjang tamyiz, baru ini diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia sandarkan. Adapun riwayat Muhammad ibn Abi Bakar tidak diterima. Karena dia dilahirkan pada tahun Hajjatul Wada, tahun ke-10 Hijriah. Tidak mungkin itu tahun terakhir kerasulan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalika qala ahlul ilmi inna marasil ashabi hujjatun. Nah, walaupun demikian para ulama menyatakan ini terjadi perdebatan yang panjang. Ya. Nah, terjadi perdebatan yang panjang mengenai hal ini. Ya, salah seorang ulama Mekah Qudusan di Ummul Qura yang namanya Hatib Syarif Al-Auni punya buku besar mengenai hal ini, Marasil As-Sahabi. Ya, saya punya bukunya itu. Dan terjadi memang hiwar, dialog yang sangat panjang mengenai hal ini, mengenai mursal sahabi ini. Ya, kemudian mana lagi? Ada para ulama ada yang menyatakan, oh mursal sahabi itu hujjah. Adapun mursal tabi'i, fattabi'un baru, ya, yukhtalafun, baru dipersis, baru mereka fa'alul ilmi yukhtalifun. Mereka berselisih pendapat apakah hujjah atau tidak. Faminhum man yukbal, ya, faminhum man yukbal mursaluhu, waminhum man la yukbalu. Di antara mereka ada yang diterima mursalnya, di antara mereka ada yang tidak diterima. Namun yang tidak diterima dari kalangan tabi'in itu lebih banyak daripada yang diterima. Ya, mursalnya. Riwayat-riwayat mursal dari kalangan tabi'in yang paling banyak ialah yang tidak diterima. Yang diterima cuma sedikit, bahkan sebagian ulama membatasi hanya beberapa persen. Bahkan cuma 1% ada yang membatasi pada 1% lainnya. Ya, atau beberapa. Nah. Kemudian mana lagi tadi sekarang? Ya. Nah, maka barisnya bagi siapa yang menelusuri, alladzina tatabba'u, bagi siapa yang mau menelusuri mengcross check hal ini, wa urifa bi annahum la yursilun, dan diketahui bahwasanya para tabi'in ini mereka tidaklah memursalkan sebuah hadis illa an sahabi, kecuali dari sahabat, misal Sa'id bin Musayyib, ya. Ini menurut sebuah pendapat, ya. Fa innahu qad qila innahu la yursilu illa an Abi Hurairah. Maka ada yang menyatakan bahwasanya beliau tidaklah, ya, meriwayatkan hadis mursal melainkan itu berasal dari mertua beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa diterima riwayatnya ketika Sa'id bin Musayyib menyatakan qala Rasulullah, karena kata para ulama saking seringnya dia menyatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah, saking seringnya begitu akhirnya dia qala Rasulullah, ya, kelewat satu, kan jalurnya sahabat tabi'in, kan gitu. Nah, tabi'in enggak ketemu Rasul. Nah, saking seringnya an Abi Hurairah qala an annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking seringnya begitu dia langsung aja memursalkan, melepas, udah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian. Paham enggak di sini? Nah, ini ada yang menyatakan demikian para ulama, ya, banyak yang menyatakan demikian. Fa yakunu mursaluhu sahihan, kalau begitu mursalnya menjadi sahih, ya. Walladzina laysu ala hadhil hal yunzaru fil mursali nafsihi. Sementara tabi'in yang tidak dalam keadaan seperti ini, maka di cross check yunzor, mesti di cross check dalam mursalnya, dalam status hadis mursalnya tadi. Idza ta'addadat turuquhu wa talaqathu al ummatu bil qabuli fa innahu yakunu sahihan. Apabila jalur periwayatan hadis mursal ini banyak, beraneka ragam, dan umat pun sepakat menerimanya, maka hadis mursal dari tabi'in ini diterima. Ini pada selain kasus menantu Abu Hurairah tadi. Ya. Misal dalik contohnya adalah hadis Amr ibn Hazm. Ya, hadis Amr ibn Hazm. Dia adalah seorang tabi'in. Dia meriwayatkan anna Nabi SAW kataba ila ahli Yaman. Dia meriwayatkan Nabi SAW menulis surat kepada ahli Yaman, penduduk Yaman. Ya, kitaban, sebuah surat, fihi, yang di dalam surat tersebut terdapat zikru ad-diyati, penyebutan tentang hukum diat, wazakah, dan juga hukum zakat, ya, wazakati. Wa minhu, kemudian di dalam surat Nabi SAW tersebut terdapat pesan wa alla yamussa al-qur'ana illa tahirun, dan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci, ya, dia berwudu. Nah, diterima enggak riwayatnya? Diterima. Ya, diterima riwayat ini. Kalau diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Imam Ad-Darimi, ya, dari periwayatan Az-Zuhri, Abu Bakar bin Muhammad bin Bakar bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya, ya, Ibn Abdul Bar di kitab Al-Tamhid. Saya lupa di Tamhid atau Istidkar. Istidkar, ya Allah. Kalau enggak salah di Tamhid, ya, juga meriwayatkan. Nah, dan para ulama atau jumhur ulama, ya, mereka menerima riwayat dari, ya, riwayat dari seorang tabi'in ini, yaitu dari Amr ibnu Hazm. Ya, ini, ya, bisa dipahami, ya. Jadi kalau antum mengatakan mursal tabi'in gimana? Yunzur. Yunzur selain pada kasus Sa'id ibnu Musayyib. Ya. Selain pada kasus Sa'id ibnu Musayyib yang karena disering an Abi Hurairah ta, an Abi Hurairah ta, qala Rasulullah, karena terlalu sering akhirnya dia langsung aja qala Rasulullah, itu sudah dianggap itu dari Abu Hurairah karena dia adalah menantunya, menantu, ya, makanya, ya, cari mertua itu pak itu pak yai, ya. Nah, gitu. Jadi Pak Hadi kalau mau nikah lagi, Pak Hadi cari pak yai. Ya, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nasib. Ya, coba lagi. Pak Sofyan. Hah? Pak Sofyan. Pak Nur Ali, ya, kalau ada niat tafadhol, ya, datang ke kiai. Hah? Nah, baik, mana lagi sekarang? Matan baru, ya. Coba, ya, Mirza baca. ulima jangan dikasih tasdid toknya ya. Lam yatawatu gitu aja. Ulima annahu sahihun mislu syakhsin yuhadithu an waqi'atin jarrat wa yadhkuru tafasula ma fiha min al-aqwali wal af'ali wa yati syakhsun akharu qad ulima annahu lam yatawatu il awwalu fayat kuru nifla ma dakaruhul awwalu min tafasilil aqwali tafasilil mudhaf min tafasilil aqwali wal af'ali fayu'lamu qad anna tilka waqiyata hakun fil jumlah ini. Fa'inahu laukana kulun minhuma tadabadiha amdan au koto'an lam yattafik fil adati ayatia kulun minhuma itil kal tafasilin lagi tamna'ul adatul tifaqal isnaini alaiha bila muwata'atin min ahadihima nisohibihi fa inna rajula qad yattafiku ayyan zima baitan wa yan zima al-akharu fa'il misalnya bait tadi, terus au yadzibu kadzbatan wa yadzibu akharu mislaha amma idza ansha'a qasidatan tawilatan data kununin ala kofiatin waruhiya falam tajar jarra ya jur falam tajurra falam tajurral adatu bi anna ghairuhu yunshiru mislaha lafdun wa maknan ma'at tulil mufarrati bal yuklamu bil adati annahu akhadaha minhu wa kadhalika idza haddatsa hadisan tawilan fihi kununun wa haddatsa akharu bimithli fa innahu imma an yakuna wa ta'ahu alayhi aw akhadahu minhu aw yakuna al-hadithu sidqan wa bihadhihi tariqi. Tadi antum bacanya apa yang atas mufrid? Terus lanjut wa bihadhihi tariqi yu'lamu sidqu amatin ma tata'addadu jihatuhu al-mukhtalifatu ala hadhihi al-wajhi min al-manqulati fa in lam yakun ahaduhuma kafiyan imma li-irsalihi wa imma li-dhafi naqlihi. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, fa idza kana al-haditsu jaa'a min jihatain aw jihatin, apabila sebuah hadis itu ya, bersumber berasal dari dua jalur atau banyak jalur. Nah, dari beberapa jalur 45 yang telah diketahui annal mukhbirin lam yatawata'u ala ikhtilafihim. Dan diketahui para mukhbirin, para perawinya itu mereka tidak bersepakat untuk ngarang-ngarang, berkomplot ala ikhtilafihim untuk menyelisihinya. Wa ulima anna mithadzalika la taqa'u al muwafaqah fihi ittifaqan bila qasdin. Ya, serta diyakini, diketahui dalam riwayat seperti ini tidak akan terjadi kesepakatan. Ya. Bila qasdin, tanpa kesengajaan. Maka ulima annahu sahih. Kalau begitu bisa dipastikan, diketahuilah bahwa hadis tersebut sahih. Nah, hadis tersebut sahih. Sudah sampai sini? Ya, kemudian beliau memberikan contoh Ibnu Taimiyah, mislu syakhsin yuhaddisu an waqi'atin jarrat wa yadhkuru tafasila ma fiha min al-aqwali wal af'al. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah memberikan contoh, semisal seseorang yang dia yuhaddis menceritakan sebuah peristiwa yang peristiwa ini jarrat telah berlangsung. Ya. Wa yadhkuru tafasila, dan beliau dan orang ini menyebutkan perinciannya. Ya. Perinciannya disebutkan ma fiha min al-aqwal wal af'al. Secara rinci apa yang ada di dalamnya, berikut dialog dan af'al, segala kejadian yang berlangsung di situ. Kemudian ya'ti syakhsun akhar, ada orang lain datang. Ada orang lain yang datang. Dia kemudian qad ulima annahu lam yuwati'u al-awwal, dan telah diketahui bahwasanya dia tidak pernah berkomplot dengan yang pertama tadi. Faidkuru ma mithla dzakarahu. Kemudian orang yang kedua ini enggak, ya karena zaman dahulu ya enggak ada WhatsApp, enggak ada apa. Jadi kalau zaman sekarang nah baru dicurigai, dia udah komplotan. Ini negerinya jauh, enggak pernah berjumpa, enggak pernah apa-apa ya. Nah, kemudian dia menyebutkan seperti yang disebutkan oleh yang pertama tentang sebuah kejadian dengan perinciannya. Ya, min tafasilil aqwal wal af'al, sama kayak tadi berupa perincian semuanya. Fa yu'lamu qat'an anna tilkal waqi'ata haqqun fil jumlah. Maka diketahuilah bahwasanya kejadian tersebut, peristiwa tersebut ini adalah hak benar terjadi fil jumlah, secara umum, secara global. Fa innahu law kana kullun minhuma, ya. Maka ya, kata beliau berikutnya, ya, karena masing-masing apa, laukana, seandainya ya, masing-masing dari keduanya tadi, dari yang pertama, dari yang kedua itu dia dusta, ya, amdan mendustakan ceritanya tadi, apakah itu amdan secara sengaja atau khata'an atau karena keliru tidak sengaja. Ya, annatil kalwa, kemudian mana tadi? Lam yattafiq fil adati aw ya'ti kullun minhuma bitilka tafasili allati tamna'u al ada ittifaq al itsnaini 'alaiha bila mu'atatin min ahadihima li sahibihi. Kemudian andaikan masing-masing dari dua orang tadi berdusta secara sengaja atau tanpa sengaja, yang secara adat itu tidak mungkin masing-masing dari keduanya tadi menyampaikan secara rinci, di mana menurut adat kebiasaan tidak mungkin dua orang bersepakat tanpa ada pertemuan satu dengan yang lain, ya. Kemudian mana lagi tadi? Nah, bila muwafaqat, nah, fa inna ar-rajula qad yattafiqu ayyantima baitan wa yantimu al-akhru mithla. Terkadang ada seseorang yang bersepakat untuk menyusun sebuah bait, ya, sebuah bait, dan ada orang lain yang mengarang bait lagi yang serupa dengan tadi, serupa dengan yang disusun oleh yang di, bait yang disusun oleh orang yang pertama. Ya. Mana lagi tadi? Aw yakzibu kazbatan, wa yakdzibu al-akharu mislahu. Atau dia melakukan sebuah kebohongan dan orang lain melakukan kebohongan yang sama. Sudah? Amma idza ansha'a qasidatan tawilatan dzata fununin 'ala khafiyatin. Nah, adapun ketika seseorang ngarang-ngarang sebuah qasidah yang panjang ya yang itu dalam berbagai disiplin ilmu ya menurut khafiyah dan itu bukan ruwiyah ya. Rawi ya, sebuah ya apa namanya susunan syair gitu. Rawi ya. Namanya rawi. Falam tajurra al-adatu bi anna ghayrahu yunshi'u mithlaha lafdan wa ma'nan ma'at-tuli wal mufriti. Maka jarang sekali ya ini tajur falam tajur al adat. Ini jarang sekali menurut kebiasaan. Tidak ada bahkan dalam kebiasaan atau jarang bahwa selain dia bisa membuat qasidah yang semisal dia lafaz dan maknanya ma'tuli padahal itu sangat panjang. Ya. Padahal itu sangat wal mufrid. Dan juga mufrid. Ya. Dari kata afrad susah. Ya. Menyusahkan. Kok bisa gitu ada yang sama? Ini enggak mungkin. Jarang yang seperti itu. Ya. Bal yu'lamu. Ya. Bal yu'lamu bi annal 'adata annahu akhadaha anhu. Bahkan dari sisi kebiasaan diketahui orang ini mempelajari qasidah dari yang anhu, dari yang orang pertama, yang kedua yang bikin-bikin ini, yang ikut-ikutan. Wa kadzalika idza haddatsa haditsan tawilan. Demikian pula apabila seorang yang menyampaikan sebuah hadis yang panjang. Ya. Yang dalam hadis tersebut fihi fununun, terdapat berbagai macam disiplin ilmu. Wa haddatsa akharu bimitslihi. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan hadis, menceritakan ya, dengan semisal yang pertama tadi. Fa innahu wa imma ayyakuna wa ta'ahu alaihi aw akhadha minhu. Nah, maka bisa jadi. Ya, kalau begitu, maka bisa jadi kemungkinannya. Kemungkinannya dia bersepakat, ya, dia berkomplot, dia sama-sama. Ya. Bisa jadi keduanya bertemu dengan yang pertama, dengan yang kedua, bersepakat. Atau yang kedua mempelajari dari yang pertama. Ya, yang kedua mempelajari dari yang pertama. Ya. Aw yakunu al-hadisu sidqan, atau memang benar hadis tersebut benar, sahih. Wa bihadhihi tariqi yu'lamu sidqu 'ammatin ma tata'addadu jihatuhu al-mukhtalifah 'ala hadzal wajhi min al-manqulat. Ya. Maka berdasarkan riwayat ini, jalan ini, maka diketahuilah kebenaran riwayat yang bersumber dari beberapa jalur yang berbeda. Ya. Sidqu amati ma tata'addadu jihatuhu al-mukhtalifah. Atau ala hadzal wajhi min al-manqulat. Ya, nah. Dan berdasarkan aspek ini dari berbagai kutipan-kutipan yang ada. Wa illam yakun ahaduhuma kafiyan imma li irsalihi wa imma li da'fi naqilihi. Ya. Walaupun salah satunya tidak mencukupi. Ya. Maka itu karena dia mursal atau karena perawinya dhaif. Kita baca sekarang syarahnya. Mas Yanto, terhadap. Yu'lamu ya. Tadi bacanya apa? Yu'lamu. Fa'innahu ya'lamu. Yu'lamu. Fa'innahu yu'lamu bi'annaha sahihah. fihi hadis. Tsumma daraba masalan law anna rajulan akhbaraka bi khabarin an waqi'atin wa fassala ma fiha tafsilan kamilan an kulli ma jara fiha min qawlin wa fi'lin wa in zadat faqul wa in zadat faqul wa min hudurin wa hadha rajulu dha'ifun indaka katatiku bihormati lakin ja'aka rajulun akharu wa hadithu rajulun akharu lakin ja'aka rajulun akharu wa hadithuka binafsil hadithi wa anta ta'lamu anna wa anta ta'lamu wa anta ta'lamu annahu ma hasala bainahu wa bainal awwali wa ta'atun wa la ifaqun thumma ja'a talisun wa rabi'un wa hataja wa in kana haula'i kulluhum du'afan lakinna qawmi lakinna qawna kulli wahidin minhum yudkaru kisatu ala wajhin mutawifin lil akhari ma'aturiha hadha ma'aturiha hadha ya ba'adu ayyakuna khabaru mukhtalifan mukhtalifan lakin laukana al qadiyatu waqi'atan shaghiratan masalan wa ja'a insanun wa hadatha biha thumma akharu wa hakadha wa kulluhum du'afun fa innaha qad la tasilu ila al-'ayni wa ila jazmi bi annaha haqqun li'anna mithlal kizbata li'anna mithlal kizbati al-wahidati kazba Lianna misal kadibati al-wahidati kot taqomu Wa kot yakuluha qailun Tumma yakuluha tani Tumma yakuluha salisu Wa hiya laisa laha asbun Asbun, cukup, cukup Tadi saya tidak terlalu menyimak ya Karena lagi ngeliat Kayaknya tadi ada yang perlu diluruskan itu kiranya Baik. Mana tadi? Al-Mu'allif Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yaqul beliau menyatakan innal marasila idza ta'addadat turuquha wa laysa fiha ittifaqun aw muwata'atun 'alayha fa innahu yu'lamu bi annaha sahihatun. Hadis marasil. Apabila hadis marasil ini memiliki ya, jalur periwayatan yang banyak dan tidak terdapat kesepakatan ya untuk berdusta, untuk mengada-ngada ya. Kesepakatan berkomplot, tidak ada kesepakatan, maka diketahuilah hadis tersebut sahih. Summa daraba masalan. Kemudian beliau memberikan contoh yaitu law anna rajul akhbar ka bi hadith bi khabarin an waqi'atin, yaitu seandainya seseorang menyampaikan, menceritakan kepada Anda tentang sebuah kejadian ya, kejadian yang kemudian dia merinci tentang kejadian tersebut fasalama fiha tafsilan kamilan, dengan perincian yang detail, sangat detail ya, terkait tentang semua yang terjadi di dalam kejadian tersebut. Ya, baik berupa ucapan yang ada di situ, perbuatan di situ. Nah. Ya. Kemudian apalagi tadi? Bukan zadat. Kalau zadat, zada. Ya. Wa in zitta. Nah, kalau Anda ya, kalau Anda ingin tambahkan ya. Ya, faqul. Ya, kalau Anda ingin menambahkan lagi. Ya. wa min hudurin. Nah, dan dari yang kehadiran tersebut, hadar rajul do'if indaka. Nah, orang ini menurut Anda do'if, ya, yang dia di sini tidak dipercaya berkobar-kobarnya, ya, kobarnya tidak bisa dipercaya. Nah, namun ada orang yang lain datang kepada Anda, wahadzaka binafsil hadis, menceritakan kepada Anda dengan cerita yang seperti yang disampaikan oleh yang do'if tadi. Wa anta ta'lamu annahu ma hasala bainahu wa bainal awwali muwata'ah wala ittifaqun, dan Anda pun mengetahui, ya, bahwa antara orang yang ini dengan dan riwayat orang yang pertama tadi tidak pernah berjumpa, tidak pernah ada kesepakatan. Nah, summa ja'aka salisun wa rabi'un wa hakadha, kemudian ada yang datang keempat, ketiga dan seterusnya. Ya, wa in kana haula'i kulluhum di'afan. Nah, jika seluruh perawi-perawi ini semuanya dhaif, ya. Kemudian lakin kaunu kulli wahidin minhum, namun ya, semuanya masing-masing dari orang-orang tadi menyampaikan kisah yang sama. Yadhkuru al-qissata, ya, semuanya semuanya menyampaikan, ya, kisah cerita tadi ala wajhin mutafiqin lil akhari ala tuliha, ya. Semuanya tadi menyampaikan kisah yang sama dengan yang lain sekali walaupun panjang, ya. Maka hal ini yubidu ayyakuna al-khabaru mukhtalifan, maka hal ini menjauhkan atau menutup kemungkinan, ya, ayyakuna al-khabaru bukan mukhtalifan, mukhtalifan, maka hal ini menutup kemungkinan khabar tersebut diperselisihkan. Lakin law kanatil qissatu waqi'atan saghiratan masalan, mukhtalaf, oh ini mukhtalafan, ya. Nah, kalau mukhtalaf ini salah huruf ini. Harusnya mukhtalafan, bukan mukhtalafan. Salah huruf ini. Diperselisihkan. Ya. Allah alam kalau mukhtalaf. Kalau mukhtalaf itu enggak nyambung, ya. Itu orang yang karimul akhlak, mukhtalaf. Enggak nyambung. Itu maf'ul bih dari apa? Ikhtalaqa yakhtaliqu. Atau bisa juga mukhtalaq, yaitu yang seorang ini munafik, ya. Di sini pakai qaf, ya. Ya. Pakai kof. Anda rasa pakai fa mukhtalaf, dipersisikan. Jadi biar nyambung gitu dengan ceritanya. Karena kalau masing-masing menyampaikan kisah yang sama meskipun panjang, maka hal ini menutup kemungkinan khabar tersebut dipersisikan. Allah alam, ya. Coba di garis bawah yang ini, mukhtalafan atau mukhtalafan. Lakin law kanatil qissatu waqi'atan saghiratan masalan. Namun seandainya kisah tersebut merupakan waqi'ah yang saghirah, kejadian yang kecil, peristiwa kecil misalnya, waja'a insanun wa haddatsa biha tsumma akhar wa hakadha wa kulluhum di'afun fa innaha qatla tasilu ilal ilmi ilal juz ilal jazmi bi annaha haqqun. Ya. Kemudian ada orang lain yang datang menyampaikan yang sama, sementara mereka semua dhaif, kondisi ini kadang tidak menghantarkan kepada keyakinan atau kemantapan bahwasanya peristiwa itu benar. Ya. Cukup dulu sampai sini, ya. Saya anak saya ujian sekolah, mau datang lebih pagi. Mau antar dulu. Sampai sini tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.